في كل كائن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا، الذي رفع الذين أوتوا العلم درجات وكان ذلك في الكتاب مسطورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib, Al-Karim Ibnu Karim, Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Abuya Ahmad Nawfal bin Abdullah Al-Kaf, atallahu baqa'ahu fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat tamu mulia kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor K. Haji Abdus Somad Batubara, LC, DASA, PhD, Datuk Seri Ulama Setianegara, atau yang lebih familiar dengan panggilan Ustaz Abdus Somad. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya. Hadratul Muhtaramin wa Mukarramin, para sadirah, para tetamu yang kami muliakan, juga para santri yang berbahagia. Selama ini sebagian dari kita mungkin hanya menyaksikan Al-Ustaz Abdus Somad ini melalui televisi atau media-media sosial. Akan tetapi di malam hari ini Allah limpahkan nikmat, Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan anugerah yang luar biasa sehingga kita bisa bertatap muka dengan beliau. Barangkali kita di sini ibarat butiran debu dari jutaan pengagum, jutaan pecinta Ustaz Abdus Somad. Namun debu yang kering karena kerinduan sudah basah tersiram oleh hujan perjumpaan di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat mulia, yaitu daurah ilmiah dengan tema ikhtilafu fuqaha tarikhuhu wa asbabuh. Baiklah hadirin, sebelum kita mulai acara ini, saya akan bacakan acara yang akan diawali dengan pembukaan, lalu disusul dengan sambutan, dan kemudian acara inti yaitu daurah ilmiah yang dirangkai dengan sesi tanya jawab, kemudian akan ditutup dengan doa penutup. Baiklah hadirin, agar acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ala man wa aslafa salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Habib Idrus bin Alwi Al-Haddad untuk menyampaikan sambutan atas nama keluarga besar Darul Habib Islamic Boarding School. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala hadha al-ijtima' wa thamrat al-ijtima' al-intifa' wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin al-Shafi'i al-Mushafa' wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati Mudirul Ma'had Fadilatul Habib Abuya Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Abuya Sayyid Muhammad Ahmad Nawfal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau keikhlasan serta keistiqamahan agar senantiasa membimbing kita di jalan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami ucapkan kepada yang mulia, yang terhormat Fadilatul Ustaz Profesor Kiai Haji Al-Ustaz Abdul Samad Batubara ICDSA PHB. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan beliau sehingga senantiasa membimbing umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan kedatangan salah seorang ulama karismatik, salah seorang ulama yang senantiasa kita lihat hanya dari media sosial, seorang ulama yang hanya kadang kita lihat daripada YouTube. Alhamdulillah, betul apa yang dikatakan salah seorang penyair beliau mengatakan, ya gumi uduni bil ba'dil hayyi ashiqah wal udunu ya'shaq qabla al ayni ahyana. Terkadang telinga itu lebih dahulu merasakan rindu sebelum mata memandang. Memang betul kita sering mendengar daripada kajian beliau dan alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat langsung bertatap muka melepas rindu dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam medianya. Dan juga Al-Fajir pernah suatu ketika pada saat itu di dua tahun sebelumnya ketika Al-Fajir duduk bersama Al-Mukarram Al-Malfurlah Abu Ya Sayyid Ahmad Nawfal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Pada saat itu Abu Ya sedang membuka video YouTube tentang beliau yang mana beliau pada saat itu memberikan keputusan masalah pilpres. Ketika beliau memutuskan untuk masalah hal tersebut, Abu Ya lihat bagaimana beliau di dalam memutuskan pendapatnya, bagaimana tata cara beliau memutuskan daripada keputusannya. Sehingga Abu Ya mengatakan daripada mulut beliau, beliau mengatakan hadza rajulun thayyib wa hadza rajulun mukhlis. Abu Ya mengatakan ini orang-orang baik, kata beliau. Ini orang-orang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan serta keistiqomahan kepada beliau sehingga membimbing umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami atas nama keluarga besar Darul Habib Islamic Boarding School mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qailatan ahlan wa sahlan bi ahli al-jud wal karam nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli. Kami ucapkan kepada guru-guru yang mulia Profesor Al-Ustaz Abdul Samad, selamat datang di pondok pesantren kami tercinta. Mudah-mudahan pondok pesantren ini mendapatkan keberkahan daripada antum dan kepada segenap santri-santri dari Darul Habib. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih atas kedatangannya. Dan juga kami memohon maaf apabila ada kekurangan dari penyambutan, daripada kesalahan, tolong dibukakan pintu maaf. Dan juga kami sampaikan kepada para hadirin, para santri, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ambil kesempatan ini. Kita ambil manfaat karena thamratul ijtima' al-intifa', keberkahan buah daripada perkumpulan adalah kita mengambil manfaat. Sebagaimana guru kita mengatakan al-fursah idza ma akhadtaha raja'an 'alaika bighussah. Kesempatan kalau tidak kita ambil maka akan menjadi penyesalan. Idza'atul fursah ghussah, kehilangan kesempatan itu akan mencekikmu, akan menenggelamkanmu. Maka dari itu, buka daripada telinga antum, buka daripada hati antum dan tulisan antum, agar kita semua menulis daripada faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Hakadha minni wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita memasuki ke dalam sesi daurah ilmiah yang akan disampaikan oleh al-mukarram Al-Haji Abdamad Batubara LC PhD. Pada beliau dengan dan penuh hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsah al-lughat wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi al-aili wal barakat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad al-Baqir bin Uya Sayyidi al-Habib Ahmad Naufal al-Kahrah Matadatil Habaib Jaisil Asatidah wa Tullab al-A'da Ahruni an akuna ma'akum fi hadihil munasabah Fisah wa nadirah fi nafsil waqt Asa ayyakuna hadhal liqa' liqa'an tayyiban Barakan fih maktuban fi Safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun ولا بنون إلا من أتاها بقلب سليم. لقد قال إيدي الحبيب عجروس رئيس الجلسة هذه الليلة المباركة أن حضور عبد الصمد لينفع لاب ويأخذون البركة والعكس صحيح. تبرك بطلاب العلم بلاميذ السيد من الباقر الذي أخذ علومه من أبويا السيد أحمد نوفل وهما يأخذان عن السيد محمد علوي بن عباس الحسني المالكي. كان هناك العالم الذين يرثون العلماء الذين يرثون العلوم من سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأن ذلك لأن فيكم شرف النسب وشرف العلوم. هناك من له شرف النسب ولا يكن محظوظا بشرف العلوم، وكان هناك رجل محظوظ رجال محظوظون بشرف العلوم ولم يكن له شرف النسب، ولكن هذين العالمين الجليلين لقد ورث النسب والعلوم. عسى أن نكون نتفع بعلومهم إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. والموضوع judul yang diberikan kepada saya ikhtilaful fuqaha tarikhuhu asbabu. في هذه الليلة رأيت حتى في الميكروفون فيه اختلاف. اختلاف أمتي رحمة. لما رأيت هذا هل أستعن بهذا أم أستخدم بهذا ثم استهما معا. اختلاف أمة. قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي توفى سنة 911 في meninggal tahun 900 حديث اختلاف أمتي رحمة له ضاع هذا السنة. إذن من الحديث مر اشتهر على ألسنة الناس يمر بلسان منوشيا، لكن إذا قال العلماء ليس له أصل بمعنى ليس له سند، لكن اشتهر به وننتفع به. لأن di situ adalah تنوع ديناميس ليس التضاد، bukan kontradiktif orang menjadi berkelahi atau تختلفوا فاختلفت قلوبكم راكم الاختلاف. واحد رجل جاء من جاكرتا، واحد رجل يأتي من جاكرتا إلى سوكابومي، ثم عبد الرحمن من سوكابومي إلى جاكرتا، والتقينا في وسط الطريق. خالفته وخالفني. Saya berselisih dengan dia dia dalik ba'dun indonesiyin yuterjimunal qala fa yukhalifu mukhalafah hadhihi mukhalafatun lissalaf, hadzal ustad menyelisihi salaf, selisih karena ba'dhum yaqulu anna al-ikhtilaf wal khilaf kalimatani mutaradifatani. Sebagian mereka mengatakan antara khilaf khilaf adalah dua kata yang muradif. La farqa bainahuma. Raqu bainal ikhlaf wal ikhtilaf wal khilaf. Kemudian mengbeda antara ikhtilaf dengan ma. Al-laf ta'arud ma'al akhar bir ra'yi istinadan 'ala dalil. Ta'arud ma'al akhar bir ra'yi istinadan 'ala dalil. إذا كان الاختلاف استنادا على الدليل واختلاف وإن لم يكن على الدليل فهو خلاف هذا على رأي قال باختلاف. Ini menurut pendapat orang yang mengatakan berbeda antara khilaf dengan ikhtilaf. Lakin للتسهيل untuk memudahkan, إذا سئلت tanya, ustaz, apa beda ikhtilaf dengan khilaf? Ta'rif fanujib. Kalau kita ingat definisi kita sebut. Itu ta'rifnya ini. Khilaf itu sina kalau kita lupa, fa naqul la farqa bainahuma. Kalau lupa tak usah kita jawab. Karena kalau kita katakan ada perbedaan antara kedua, man saya enggak ingat. Idza su'ilna masalan, mal farqu baina akhbarana wa haddatsana? Fa qala Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Idza qara'a 'alaika fa qul haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqarana. Karena هناك واحد طالب من اندونيسي يتعلم لغه العربيه ثم يترجم كتب الحديث. Ada mahasiswa Indonesia belajar bahasa Arab tapi tidak belajar mustalah menerjemahkan dan i'timadan 'ala fahmihi lil-lughah al-arabiyyah, hanya sekedar berdasarkan pemahamannya bahasa Arab. Thumma yujarib an yutarjim al-kutub. Lalu dia kemudian mencoba untuk menerjemahkan buku. Barana telah mengkhabarkan kepada kami. Haddasana telah menceritakan kami. Mal farqu baina akhbarana wa haddasana? Mengkhabarkan dan menceritakan. Ada mustalah. Ada laisa lughatan wa innama istilahan. Li ajli dhalik al-muhaddithun yusammuna bihada bi'ilmi mustalah al-hadith. Wa ba'dun nas la ya'rifuna mal farqu baina al-lughah wal-mil. Untuk sekedar memahami. Oh my son, please take a mouse. Anakku, tolong ambilkan mouse. Idza kana at-talib, idza kana al-ibn lahu ma'rifah, huwa la ya'khudh mouse. Huwa yas'al, al-mouse lughatan am istilahan? Nak, tolong ambilkan mouse. Madza turid? Idza kana al-mouse, mouse al-fa'ru hadha. Ambilkan apa? Idza kana al-mus al-fa'ru fa sawfa yadhhab liya'khudh al-fa'ru ma'a al-qit. Kalau yang dimaksud itu adalah tikus, dia akan cari tikus. Al-mus inda man? Al-mus inda ilmi al-hasub. Oh. Kalau yang dimaksud mus menurut istilah ilmu kos. Mus al-an nas la yastashkrin. Okay. Touch screen. Tayyib. Hadha bayyin makna lughatan wa istilahan. نخطو إلى المبحث. الاختلاف الله والرسول عبا لأن هذا جاء من الله سبحانه وتعالى. هل الله يختلف؟ من هو الوحيد؟ قل هو الله لو كان فيهما آلهة لفسدتا. ثانيا ليس له ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا لا شريك له. إذن لا يختلف الله سبحانه وتعالى. يختلف لك يخالف. هل خالف الله قوله رأيه؟ هل خالف قول الله عمله؟ apakah mungkin ucapan Allah tangan dengan perbuatan Allah؟ وهذا من مباحث آمن وعمل الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذي وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Hadzal qanun. Ini undang-undang langgar. Walakin idza adallahu al-'asi المتكبر المتجبر شارب خمر زان أدخله الله الجنة ثم أدخل الله العابد الزاهد الطائع المطيع نار. هل خالف الله القوانين؟ لا. لماذا؟ الله فعال لما يريد. لأجل ذلك لا نقول أن الله ظالم على أهل السنة والجماعة. أي الله masukkan peminum khamar, pejudi, pezina ke dalam neraka, lalu dia masukkan ahli ibadah ke dalam neraka, maka Allah tidak dikhalif. Kenapa? Karena Allah tidak diatur oleh aturan. Alun lima yurid. Abdul Somad yumkin ayakuna zaliman. Somad bisa saja dia zalim. Kenapa? Karena dia di bawah aturan. Idza wada'a syai'an fi ghairi mahallihi. Kalau Abdul Somad meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, fahuwa zalim. Idza wada'a syai'an fi mahallihi, fahuwa adil. Kalau diletakkannya sesuatu pada tempatnya, maka dia adil. Hadza la yahwihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan ini tidak bisa diterapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inda ahli sunnah wal jamaah. Bi khilafil mu'tazilah. Berbeda dengan mu'tazilah. Menurut mu'tazilah, Allah wajib memasukkan orang soleh ke dalam surga dan Allah wajib memasukkan pelaku maksiat ke dalam neraka. Kalau ada orang yang baik dimasukkan Allah ke dalam neraka, berarti Allah tidak adil. Hadza khilafuna ma'al mu'tazilah. Li ajli dhalik qala al-imam al-hasan al-basri i'tazala wasil anna. Wasil bin Atha sudah memisahkan diri dari kita. I'tazala ya'tazilu zalan fahuwa mu'tazilun wa firqatuhu dhallah firqatun mu'tazilah. Limadha? Li'annahum yada'una Allah ma'anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqal qawanin fawqa kulli syai. Ada di bawah aturan, sehingga dia harus ikut pada aturan. Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya, Allah berbuat sesuai dengan kemauannya, dan dia dengan makhluk. Maka tidak bisa diletakkan kata khilaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhtilaf dan khilaf tidak bisa dilekatkan pada Allah, karena kalimat itu tashbih kepada makhluk, mentashbihkan Allah kepada makhluk. Apakah ada ikhtilaf pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalah. Tidak mungkin Nabi ikhtilaf dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ikhtilaf Nabi dengan Allah, maka Allah katakan fama ballaghta risalata. Fi yaumil ayyam رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نبي pulang ke rumah Aisyah. وقبل هذا كان يأكل مغافر. Sebelum ini Nabi ada memakan مغافر. مغافر نوع من العسل. مغافر sejenis madu. لكن لها كريهة. Tapi madu ini baunya kurang baik. ثم بعد ما دخل بيت حجرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها فقالت السيدة عائشة أكره هذه الرائحة. Saya mencium bau yang sedih. Ya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول؟ أنا أحرم هذا المغافر. Karena engkau tidak suka wahai Aisyah, maka aku tidak akan makan مغافر. فنزلت الآية يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك. Jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah hanya sekedar untuk menyenangkan istrimu. Allah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yukhalifur rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun i'dil ya Muhammad. Hadhihi al-kalimah shadidah la yumkin an yaqulahu al-mu'min. Man qala hadha? Atal ism la yudhkar. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Namanya tak layak untuk ditulis dalam sejarah. Lakin maqulatahu syadidah. Ucapannya ini tidak layak dikeluarkan kepada Sayyidul Kaunaini Tsaqalaini Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'dil ya Muhammad. Ka'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu adlan, lam yakun adilan, ka'annahu khalafa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha min adatil munafiqin. Begitu orang-orang munafik zaman dulu mengatakan kepada Nabi SAW, bersikap adillah engkau wahai Muhammad. Nahnu nu'binu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yumkin an yukhalif Allah qawlahu wa fi'lahu wa sifatahu wa kull ma yata'allaqu bihi. Ucapannya, tapannya, perbuatannya, lintasan hatinya tak mungkin bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da al-harbi fi harbi min al-hurub ma'rakatun min al-ma'arik. Dalam sebuah peperangan ba'at burdatun ahmar. Hilang kain berwarna merah. Hamra, hilang kain berwarna merah. Madza qala ba'dul munafiqin? Akhadahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain itu sudah diambil oleh Muhammad. Fa nazalatil ayah. وَمَنْ يَغْلُلْ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغْلُلْ. Tidak mungkin seorang Nabi berlaku curang. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala لَا نُلْسِقُ كَلِمَةَ الْإِخْتِلَافِ وَاخْتِلَافِ إِلَى اللَّهِ. Tidak mungkin kita tempelkan, kita lekatkan kata ikhtilaf dan khilaf pada diri zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kita lekatkan kata ikhtilaf dan khilaf pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wal Rasul wal an as-sahabah. Hal as-sahabah yakhtalifun? Sahabiyani al-jalilani. As-sahabiyani al-jalilani safara. Dua orang sahabat Nabi yang mulia musafir dalam perjalanan. Faja'a waktu salat. Masuk waktu salat. Lam yakun hunaka ma. Tak ada air. Di safarihima. Dalam perjalanan mereka tak ada air. Thumma tayammama. Mereka berdua bertayamum. Fasallaya. Setelah tayamum mereka berdua salat. Wa ba'da sarafa minan salah. Wa ba'da man sarafa minan salah. Setelah mereka selesai salat. Wasalul safar. Kita lanjutkan perjalanan. Wassalah fi waktiha. Waktu sholat masih ada. Wajadul ma wasatat tarik. Dalam perjalanan itu mereka menjumpai ada kolam air, oase. Fatawadda'a ahaduhuma. Fa'a'ada salah marratan ukhra. Salah satu dari sahabat itu menemukan air, dia berwudu dan dia mengulangi sholatnya. Wal akhar sakata. Watawakafa. Yang satu lagi diam, tidak berwudu dan tidak mengulangi sholatnya. Ikhtalafa. Idza qala laka ahadun hayya bina narji' ila as-salaf li anna as-salaf la yakhtalifun. Hadha muzaj. Aina laka hadha min hadha al-hadith? Hatta as-sahabiyani yakhtalifani. Limadha yakhtalifani? Li annahuma ba'idani 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berdua bisa ikhtilaf? Yang satu berwudu mengulangi salatnya, yang satu dengan tayamumnya tidak mengulangi salatnya. Li'anna ar-rasul ba'id wa ma 'indahum mahmul. Tak ada handphone. Law kana fi ma lattasala ya rasul kadza wa kadza. Hal nu'idu as-salah kaif? Yakhtalifan. Tsumma ba'da as-safar yarji'ani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara qissatahuma. Ya Rasulullah, amilna kada kada wa kada wajadna al-ma, thumma hadha sahabi a'ada as-salah wa ana lam a'ud ila salati marratan ukhra waqtafaitu bit-tayammum. Madza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liman a'ada as-salah bit-wudu? Laqad asabta laqad laka ajran. Laka ajrani, ajrun wahidun as-salah bit-tayammum wal ajru tsani ajru shalah bil wudu. Amma alladhi lam yu'id salatahu famadha qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad asabta sunnah. Perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Hadhihi al-qissah tujibu liman sa'ala wa liman taza'ama anna ashhab an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifan. Ini jawaban bagi orang yang mengatakan ikhtilaf itu hanya ada pada masa sekarang setelah ada YouTube. La syekh, illam taqra fala taqul lam takun hunak. Kalau kamu tidak baca jangan bilang tidak ada. Lam aqif alai kam kitaban qara'ta. Al ulama alladhina yaquluna lam aqif alai qara'a min awwalihi ila akhirih. أما هذا تصفح بمجرد تصفح يتصفح تصفحا كأنه يحاسب يحسب نقود كعبوكو مش مغيتون دويت ثم يقول بعد ذلك لم أقف عليه موجود يا شيخ لم تجد عليه. القصة الثانية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. من الصعب أن نتصور كيف المدينة وكيف بني قريظة لأن المكان بعيد. Susah kita untuk menceritakan janganlah kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Lam yatasawwar karena tidak tergambar di pikiran kita di mana Madinah, di mana Bani Quraizah. Li'annana fi Sukabumi. Idzan na'khudh hadhihi al-qissah ila Sukabumi. Abdul Samad fi Sukabumi. Tsumma aqul li wahid talib, tullab, la yusalliyanna ahadukumul 'asra illa fi Jakarta. Li'anna tullab sayusafiruna ila Jakarta. Ayuhat tulab, ba'ana salatul zuhur, antum satadhabuna ila Jakarta, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Jakarta. Thumma fi wasatit tarik, wasadlu ila Bogor. Dakhala waktul asr. Masuk ke Bogor, terdengar azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اختلف الصحابة بعضهم يصلون في بوغر لا هذا ليس صحيح أستاذ بعضهم يصلون في طريق ليس في بوغر بعضهم يصلون في وسط الطريق وبعضهم لم يصلوا لماذا؟ لأنهم تيقنوا بأننا لم نصل إلى بني قريظة لأن الرسول يقول لا يصلين أحدكم العصر إلى في بني قريظة اختلفوا إذا كان في قصة الأولى صحابيان الجليلان دو أوران فهذه القصة أصحاب كثير لا تجتمع أمتي على ضلالة فهم كثيرون جangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah وفي وسط الطريق جاء وقت الصلاة لقد حان الآن وقت أذان العصر حسب التوقيت المحلي لهذه المدينة في وسط الطريق فصلى بعضهم ولم يصلي بعضهم ثم بعد هذه الرحلة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة setelah selesai urusan di Bani Quraizah mereka kemudian pulang menjumpai Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على السنة لماذا؟ لأن الذين صلوا yang salat di tengah jalan أيضا على السنة لماذا؟ لأن أحب الأعمال أحب الأعمال الصلاة على وقتها لقد حان وقت الصلاة فصلوا والذين لم يصلوا أيضا على السنة لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في جاكرتا إلا في بني قريظة كان النبي mengatakan jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah بعضهم يستخدمون ma yusamma al-an bi nassiyin sebagian sahabat itu memahami apa yang disebut dengan metodologi nassiyin tekstualis mau suka tidak suka yang penting salatnya di Bani Quraizah karena Nabi mengatakan salat di Bani Quraizah wa ba'dhum la yastakhdimuna hadhihi at-tariqah sebagian sahabat tidak memahami begitu Karena yang dimaksud Nabi, janganlah kalian sholat asar di Bani Quraizah, maksudnya cepat-cepat di perjalanan itu, supaya sampai di Bani Quraizah ketika masuk waktu asar. Unzuru, kaifa kana as-sahabah yakhtalifun fi hadithin wahidin. Tayyib, al-qissah al-thalisah. As-sahabi al-jalil, عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع الأصحاب يسافرون وفي السفر ليس لهم ماء تأدى أير dalam perjalanan itu بخلافنا berbeda dengan tempat kita الماء كثير على المكتب هذا ثلاثة الماء di atas meja ini sampai ada tiga air ملون وغير ملون يختلفان اختلاف كل في هذا المكان اختلاف ميكروفون مكبر صوت يختلفان هذا كويه يختلفان باختلاف رحمة كل رحمة syarab talifan alwanuhu. Summa wahid nama sahabi, tidurlah sahabat ini Abu Darda. Ketika beliau tertidur, summa staiqadha min nawmihi, dia pun terbangun dari tidurnya. Ihtalama, dia mimpi ana junuban, dalam mimpi itu dia mimpi basah. Laisa bisababil matar ya junuban wa laisa lahu ma. Summa yatamarraghu tamarrughad dabbah, kemudian dia masuk berguling-guling ke tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Idza ra'aytumud dabbah yatamarragh yadkhul. Kalau ada, pernah kita melihat ada hewan yang berguling-guling di tanah, mislud dajajah, seperti ayam yang berguling-guling, atau hewan apa yang berguling-guling di tanah. Li'annahu yufakir, karena dia berpikir, idza kana tayammum famsahu biwujuhikum wa aydikum, kalau tayammum itu wajah dengan tangan, maka dikiaskannya mandi di jami'il badan. Ya tamarrahu, ke dia masuk ke dalam tanah, debu, turab, liusibat at-turab jami'a badanihi, supaya debu itu kena ke seluruh badannya. Ma'kul, masuk akal. Lakin hadha din laysa kullahu ma'kulan. Lau kana din aqliyan, lamasaha rajulu qadamai khuffatayh. Seandainya agama ini semuanya pakai akal, maka yang diusap pastilah bawah khuf. Masul khufain lam yumsah tahtal khuf wa innama fawqal khuf. Ketika kita pakai khuf, itu yang diusap itu bagian atasnya, bukan tapak kakinya. Padahal kan yang nginjak kakinya. Tayyib. Idzan as-sahabi aidan indahum fatana. Sahabat Nabi itu orangnya cerdas. Dia berpikir, lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yusahih jami' ijtihadatis sahabah. Ada ijtihad sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Ijtihad yang pertama, ijtihad yang kedua. Tapi ijtihad yang ketiga ini tidak dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna hadzal din wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walhamdulillah. Nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi al-qissah. Kita bersyukur kepada Allah, kisah ini terjadi di zaman Nabi. Coba kalau tidak terjadi, bagaimana kita tayammum ketika junub zaman sekarang? Berguling-guling di debu. Habis. At-tayammum, syuri'ati tayammum liman laisa lahu ma aw lahu darar asabahu al-marad, orang yang terkena penyakit bisa menggunakan itu. Kadzalikal musabun bil covid 19. Yang terkena COVID-19, fihil wabah, di situ ada wabah. Khawatir kalau dia yang tashir alal jamaah, dikhawatirkan wabah ini akan menyebar kepada jamaah, lalu kemudian ditayamumkan. Coba kalau tidak ada kisah ini, maka semua jenazah itu dimasukkan ke debu. Ada. Allah subhanahu wa ta'ala wal rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. As sahabah yakhtalifun. Ja'a as-sahabi ila sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya sayyidatuna Aisyah. Naam. Wahai sayyidatuna Aisyah, istri saya dia punya rambut panjang dikepang. Rambutnya panjang dikepang. Lalu kemudian kalau dia mau mandi junub, apakah mesti dibuka atau cukup disiram saja? Qalat sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, yaktafi bisabbil ma', cukup dengan menyiramkan air saja. Walakin Abdullah bin Amr bin Al-As, as-sahabi al-jalil min muhaddis kibar, hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal ana ahfazuhum, lakin Abdullah bin Amr bin Al-As ahfaz minni li'annahu yaktub wa ana la aktub. Abu Hurairah mengaku bahwa ada orang yang lebih hafiz daripada dia, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Ya Rasulullah, hal aktubu kullama kharaja min famik, apakah kutulis semua yang keluar dari mulutmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, uktub ya Abdullah, wallahi ma kharaja minhu illa al-haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Fa asyara ila fahu, fa asyara ila fihi, Nabi menunjukkan mulutnya, itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr bin As menulis. Aina hadzal kitab al-an? Al-kitab mawjud matmunun. Kitab ini dimasukkan ke dalam musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal. Akbar tubil hadis allati wasalat ilaina al-an. Orang sehebat Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As, ashabi al-jalil, min kibaris sahabah, min al-muhaddisin, lam yasil hadzal hadis ilaih. Maka qala sa'il, apa yang dikatakan orang yang bertanya kepada Aisyah? Tapi Abdullah bin Amr bin As mengatakan rambut yang dikepang itu mesti dibuka, wahai Aisyah. Famadza qala Aisyah? Limadza lam yaqul la yahliq? Kenapa Amr bin As tidak bilang digundul aja sekalian? Lam yasil ilaih. Yakhtalif. As-sababul awwal, limadza yakhtalif? Ba'duhum wasala ilaihi hadzal hadis wa ba'duhum lam yasil ilaihi hadzal hadis. Wa hadza hadatsa fi Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-khalifatul ula, Abu Bakr as-Siddiq. Ja'a rajulun wa manasibul jaddah. Nenek kalau meninggal dapat berapa? Qala Abu Bakr as-Siddiq, lam ajid. Aku tidak pernah menemukan hadis. Walam ajid fi kitabillah, tak kutemukan ada ayat yang mengatur walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' walahunna ath-thumnu walahunna ar-rubu' illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu. Hadha mawjud lidh-dhakari mithlu hadhil unthayain lakin lil-jaddah lam aqif alayh wa fi sunnati rasulullah aidan lakin as-sahaba as-sahabi al-akhar, tapi sahabat yang lain sampai hadis ini kepada dia. Faqala, apa yang dia katakan? Anna lil jaddati as-sudus, bahwa nenek mendapat 1/6. Jadi sebab yang pertama diantaranya adalah lam yasil ilaihil hadis. Li ajli dzalik kana al-imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-mulaqab bi nasiris sunnah. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang bergelar nasirus sunnah, yamshi ila al-Yaman wa yamshi ila al-Baghdad wa yamshi ila al-Kufah wa yamshi ila Misr wa hunaka ijtihadat aqwal qadimah, qaul qadim wa qaul jadid. Kenapa ada qaul qadim dan qaul jadid? Karena ada hadis-hadis yang tidak ditemukan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Makkah dan di Madinah, hadis itu ditemukannya di Mesir. Ajib. Al-an ba'adun nasi yaqulun Abdul Somad aina yadrus? Abdul Somad fi Misr. Fi Misr ba'adul Fir'aun. Anta lazim, kamu mesti ngaji sama azal ustad. Huwa minal Madinah, li'anna Rasul SAW fil Madinah. Al-hadis lam yakun maktuban fil masahib, fil kutub. Ya Habib, ya Habibi, al-hadis lam yakun maktuban fil waraqat. Al-hadis fi unqulihim, fi adhanihim, ma'al bashar. Yantaqilul intaqalatil ahadis ma'a intiqalis sahabah. Hadis itu belum tertulis lagi di buku. Hadis itu di kepala orang. Orangnya pindah, hadisnya ikut. Limadha safara Muhammad bin Idris ilal Yaman? Li'anna fil Yamani ba'du sahabah. As-sahabah yantashirun. Wasalu ba'duhum ila المغرب عقبه وصل بعضهم الى مصر الى جميع. لما جاء عهد سيدنا عمر بن الخطاب لقد وصل بعض الصحابه الى اذربيجان. اذربيجان هذا قريب من بحر القزوين. بحر القزوين يترجم الى الانجليزيه كاسبيان سي. كاسبيان سي هذا في روسيا الان غورباتشيف. كاسبيان سي وصل الصحابه الى هناك. لا تتصوروا أن الصحابة رضي الله عنه أجمعين بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. Jangan bayangkan sahabat itu setelah Nabi meninggal yajlisuna fil masajid yaqra'un wa yusumun wa yusallun yamutun. Jangan bayangkan Nabi itu cuma duduk di masjid ngaji selawat puasa sunat nunggu malaikat maut datang. Lah, um yantashirun min masyariq al-ardi ila magharibiha. Hadha sahaba wa hum yahmilun al-ahadith. Idzan as-sababul awwal hadha al-ikhtilaf anna ba'd al-ahadith lam yasil ila hatta ila as-sahabi lam yasil. Idza kana al-hadith lam yasil ila as-sahabi fa kayfa ila al-ulama وبعضهم جمعوا هذا. أنا لا أخذ عن الشافعي لأن البخاري أفضل. البخاري توفي في سنة 256. إمام بخاري meninggal tahun 256. فسند الإمام البخاري، الإمام البخاري أخذ الحديث من عبد الله بن مسلمة. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة أخذ عن محمد بن مسلمة، وعبد بن مسلمة أخذ من مالك بن أنس، مالك بن أنس أخذ من أبي الزناد، أبي الزناد أخذ من أعرج، الأعرج أخذ من أبي هريرة، وأبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بعيد، سنده له رجل واحد، له راو واحد بينه وبين مالك. أما الشافعي رضي الله عنه فموصول إلى مالك. والإمام مالك له كتاب موطأ، والموطأ له 14 رواية. موطأ ada 14 رواية. الذي انتشرت الآن كتاب موطأ yang tersebar sekarang برواية الأخير يحيى بن يحيى الليثي yang diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Yahya الليثي. Dan أيها الطلاب أنتم رجال محظوظون. Kenapa? Karena siswa semua, santri adalah orang-orang yang beruntung karena sanad mereka dari Sayyidil Habib sampai kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki sampai kepada Imam Malik. As-sanadul zahabi, sanad emas. Maka nanti ketika mengajarkan Muwatta' Malik, pede dia. Akhbarani Al-Habib As-Sidi Habib Abuya Muhammad Bagir an Sayyid Ahmad an Sayyid Muhammad an Sayyid Alawi an Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki fi sanad al-muttasil ila Malik bin Anas an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi sanad al-muttasil al-isnad min ad-din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini dari agama, agama ini dari sanad. Kalau orang tidak memperhatikan sanadnya, semua orang akan enak saja bicara. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Hadha ad-din labudha bis-sanad. Min ayna akhadhta hadha? Qala al-YouTube 'ala al-Yahoo. Kaifa hadha as-sanad? YouTube la yufarriq bayna al-haqqi wal batil. Kulluha mawjuda fi YouTube. Ikhtilafu ar-riwayat ba'daha wasalat ilayhim wa ba'daha lam yasil ilayhim. Hadha min asbabil ikhtilaf. والسبب الثاني هو يكون الأحاديث كثيرة في مسألة واحدة في قضية واحدة. Boleh jadi masalahnya satu tapi hadisnya ada beberapa. والإمام هذا يأخذ هذا الحديث والإمام هذا يأخذ هذا الحديث والإمام هذا يأخذ هذا الحديث. إمام مالك ambil hadis ini, إمام حنفي ambil hadis ini, إمام شافعي ambil hadis ini. عجيب. في عصرنا هذا قال أحد نرجع ila sunnah. Mari kita kembali kepada sunnah. Karena dengan sunnah tidak ada ikhtilaf. Hadhil maqulah khati'ah. Ini kalimat berbahaya. Nanti kalau kita katakan kepada jamaah, mari kita kembali kepada sunnah, kalau kembali kepada sunnah tidak ada ikhtilaf. Thumma hadha talib yaqra. As-sunnatul ula. Hadis yang pertama. Tawadda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adakhala yadahu tahta imamatihi. Dibasahkannya telapak tangannya, dimasukkannya telapak tangannya ke dalam imamah. Wal hadisus tsani masaha imamatahu. Hadis yang kedua, Nabi membasahkan tangannya yang diusapnya imamahnya. Hadis yang ketiga, Nabi membuka imamahnya, summa yulsiqu. Lalu kemudian dia lengketkan telapak tangannya ke rambutnya, ila qafahu. Dia tarik ke belakang sampai ke tengkuk, sampai ke depan, sampai ke kedua telinganya. Lalu kemudian murid yang cerdas ini akan berpikir, kata guruku kembali ke sunnah tidak ada ikhtilaf. Ma'anal ikhtilaf fi sunnah. Itu may fakir. Ana jahil am huwa majhul. Kalau muridnya enggak ngaji bisa kita bohongi. Tapi kalau muridnya alumni Darul Habib, tidak bisa. Al-sahih wa ar-ruju' ila sunnah an tariqil ulama. Yang benar adalah kembali kepada sunnah melalui pemahaman العلماء، نحن على منهج الإمام الشافعي نقرأ هذه الكتب، نفتح من الأول، من متن التقريب إلى فتح القريب إلى فتح المعين إلى إعانة الطالبين إلى الكتب بعد ذلك ممكن تفتح الكتب الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، كتب، وبعد ذلك ثم تنتقل إلى المذاهب الأخرى للمقارنة. هذا هو منهج العلماء. السبب الثاني هو اختلاف الأحاديث، تعدد الأحاديث في قضية واحدة، banyaknya hadis dalam satu masalah، فرجح الإمام هذا ورجح هذا. وكذلك في قضية هل لمس الرجل للمرأة يبطل الوضوء، كح menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudu atau tidak. فذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى قولي يبطل الوضوء. Menurut Muhammad bin Idris al-Syafi'i, wudu batal. Lakinna alladhina la yuwafiquhu, adapun yang tidak setuju dengan dia, la yubtilul wudu ya Syekh. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tahajjada, karena Nabi salat tahajjud, wal ghurfatu dayyiqah, kamarnya sempit. Namat Aisyah. Aisyah tidur di depan, wan Nabi yusalli. Wa idza sajada an-nabi, ketika Nabi sedang salat, idza waktu dia sedang sujud, maka dia ketepikan, dia dorong kaki Sayyidatuna Aisyah. Hadza dalil anna lamsur rajul lil mar'ah la yubtilul wudu. Fa ajaba Asy-Syafi'i bainahu wa baina Aisyah fi ha'il. Antara dia dengan Aisyah ada pembatas. Mungkin di situ ada jawrab kaos kaki, mungkin di situ ada dizar selimut, mungkin di situ ada kain. Ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Satu dalil kalau dia tidak 100%, masih ada kemungkinan-kemungkinan, ihtimal, maybe, saqata bihil istidlal, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hadha namudhaj min sababil ikhtilaf, anna hunaka di mas'alatin wahidatin ta'addud riwayat wal ahadis. Namudhaj akhar, di mas'alati hal batal as-sawm, hal al-ihtijam yubtil as-sawm. الرواية الأولى أفطر الحازم والمحجوم، الحازم والمحجوم الذي احتجم بطل صومه، تمسك بهذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل. ثم جاء المذهب الآخر احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. Orang yang membekam، orang yang dibekam batal puasanya. كم هذا يعني حجامة بكم، ليس اللاعب كرة القدم، هذا بكم. طر الحازم والمحجوم، yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. ثم جاء الآن الأستاذ خريج من المدينة سئل يا شيخ هل أنا أحتجم، هل بطل الصوم؟ بطل. وما الدليل؟ احتجم الحازم والمحجوم. Lakin Ustaz Abdul Somad yaqul la yubtil. Tapi kata Ustaz Abdul Somad berbekam tidak batal. Huwa Uwas, Ustaz ahli syubhat. La tatamassak biqawlihi. Huwa dhallun mudil. Huwa mubtadi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Limadha la tashrah aqwal ulama? Limadha la taqul ala hasabi ra'yil madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal? بطل الصوم لأنه يتمسك بهذا الحديث. لكن هناك مذهب أخرى احتجم الحاجم والمحجوم صحيح، لكن هناك حديث آخر احتجم رسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كيف إذا وجدوا أن هناك الأحاديث تعارضت؟ bagaimana kalau ditemukan hadis yang kontradiktif، الأحاديث المعترضة؟ ثلاثة حلول، ada tiga solusi. الأول الناسخ والمنسوخ، idza urifat tarikh, ditetapkanlah ada yang nasih ada yang mansuh kalau bisa diketahui kapan hadis ini terjadinya. Lakin al aslu fin nassi al amalu bihi, jangan lupa kaedah, jangan langsung-langsung ke tarjih saja, jangan langsung-langsung isqat dalil. Limadha? Li anna al asla fin nassi al amalu bihi, hukum asal memahami nas adalah mengamalkannya bukan meninggalkannya. Li'anna tarkan nasi huwa ta'til syariah, karena meninggalkan nas itu berarti ta'til, menyebabkan syariah ini nanti bisa hilang, padahal hadis itu diriwayatkan oleh para ulama. لماذا مذهب الإمام الشافعي يقول بعدم إبطال صوم بسبب الحجامة؟ Mengapa menurut mazhab Syafi'i puasa tidak batal karena berbekam? Li'annal hadis ihtajama Rasulullah SAW wa huwa muhrimun mutaakhirun. Karena hadis Nabi berbekam ketika sedang ihram itu adalah hadisnya pada haji wada. Sedangkan hadis ihtajamal hajim wal mahjum, aftaral hajim wal mahjum, itu hadisnya pada Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun ke-8. Sedangkan haji wada tahun ke-10. Maka hadis yang ini nasikh, hadis yang ini mansukh. Yakhtalifuna fil qawaid, yakhtalifuna fil qa'idah. Ana la ahmilu al-ummah ila madhhabin muayyan. Tidak ingin memaksakan orang mengikut mazhab yang saya bawa. Saya cuma ingin mengatakan hormatilah. Li'annal al-khalifah. Ada seorang khalifah, al-khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ada seorang khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yaqulu li'l-imam Malik bin Anas. Dia katakan kepada Imam Malik bin Anas. Wahai Imam Malik bin Anas, kita gantungkan kitab Muwatta di dinding Ka'bah. Summa nutabbik madhhabil maliki ala jami'il buldan. Semua negeri ini kita pakai mazhab Malik. Wal imamu Malik la yuafiqu. Imam Malik tidak setuju. Limadha? Li'anna al-ashab yantashirun. Li'anna al-tabi'in mutafarriqun. Li'anna al-ijtihadat mukhtalifun. Karena wa kullu mujtahid musib. Kullu mujtahid musib. Wa kullu mujtahidah musibah. Asahunna la tasma' hadhihi kalimah. Lalu kemudian ketika terjadi ikhtilaf, as-sababu tsalits huwa ikhtilaful hukmi 'ala al-hadits al-wahid. Al-hadits yumkin wahid yakhtalif, hadha yaqul hadha hadits dha'if wa hadha al-hadits sahih. Tashihul hadits wa tad'ifihi amrun ijtihadiyyun qad yakhtaliful ulama. Ya Syekh, ma hukmu أذان الآباء يؤذنون أبناءهم في الولادة؟ لا يجوز، هذه بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن الحديث ضعيف. لما فتحنا باب سنن الترمذي، جامع الترمذي الذي ألفه الإمام أبو عيسى ابن ثورة الترمذي، فقال لما ولد سيدنا الحسين، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، أذان الرسول صلى الله عليه وسلم أذان الصلاة، فقال الإمام الترمذي حديث حسن. ومن الذي ضعف هذا الحديث؟ الباني. الباني ضعف هذا الحديث. واحد طالب يكتب رسالة دكتورة، هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا صحيح وهذا ضعيف، ثم وصل إلى التصحيح والتطعيم فقال هذا الحديث صححه الألباني ووافقه الذهبي. الذهبي زمان، كيف صححه الألباني ووافقه الذهبي؟ الألباني توفي في سنة 1999، الألباني meninggal tahun 1999. ضعف هذا وضعف هذا وصحح هذا، صحح الضعيف وضعف الصحيح، حتى صحيح البخاري ضعف بعضها. وجاء الشيخ الدكتور محمود سعيد ممدوح فألف كتاب التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف 7 مجلدات. Datanglah Syekh Mud Said Mamduh menulis kitab 7 jilid, isinya 1 jilidnya 500 kali 7 3500, isinya hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Mujud ada syekh li PDF bisa di-download. Ternyata hadis-hadis itu limadha? Li'anna yaqra sanad, yaqra sanad thumma yaftah kutub rijal wa tabaqat, yaftah al-kamal fi asma'ir rijal, yaftah tahzib al-kamal, tahzib tahzib, taqrib tahzib, thumma ba'da dhalik yaltaqi aw la yaltaqi, sahih dha'if mawdu' sahih khalas. ثم جاء الشيخ محمود سيد ممدوح تصحيح وتضعيف الحديث ليس مجرد أن تقرأ سندا واحدا ثم تقرأ راوي الحديث ترجمة الراوي ثم تأخذ قول الإمام الذهبي والإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان شيعي، فلان مختلف، فلان كذاب، فلان. لا، ليس فقط أن تحكم على الحديث بسند واحد، لأن هناك ما يسمى بشواهد ومتابعات، لأن قد يكون حديث واحد، حديث واحد لكنه طرق متعددة. boleh jadi hadisnya satu tapi sanadnya banyak. Ta'ajjaba ba'dun nas, ada sebagian orang yang heran. Lama qala al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ketika As-Suyuti berkata hafiztu mi'atai alf hadis, hafal 200 ribu hadis. Hadza kadzab. Kaifa As-Suyuti yahfaz mi'atai alf hadis? Ma akbar kitab hadis fil Musnad Ahmad 40. Bagaimana mungkin Suyuti bisa hafal 200 ribu hadis, sedangkan di Musnad Ahmad cuma 40 ribu, sedangkan di Sahih Bukhari cuma 7275. Ini kok bisa sampai 200 ribu? Laisa matnan. 200 ribu itu bukan matan. Boleh jadi satu hadis tapi tariknya banyak. Makanya ada kaedah mengatakan qad yakunu sanadu dha'ifan lakin irtaqat darajatuhu ila darajatil hadithil hasan bikasrati turuqihi. Boleh jadi hadis itu satu sanadnya dhaif, tapi setelah dilihat syawahid wa mutaba'at, ternyata naik derajatnya menjadi derajat hadis hasan likasrati turuqihi. Wa namuzat min dhalik huwa hadis mashul wajahain ba'dad du'a. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا تمسح يا أخي هذه بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن فيه حديث الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يعمل به. ذكره الإمام ابن حجر الأسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، حديث ضعيف لكن ارتقت درجته إلى حديث الحسن لأن له تعدد طرق، كثرة الطرق. الأمر الرابع هو اختلاف في فهم المقروء. هناك ما يسمى بالمنصوص مقروء منطوق. لماذا يسمى بالمنصوص؟ لأنه نص ينص، نص ترتلس sebagai teks. مقروء قرئ يقرأ، قرأ يقرأ، قارئ مقروء terbaca، منطوق terlafaz di mulut. بعضهم يتمسكون بالمنطوق والمنصوص والمقروء. ada sebagian mereka berpegang kepada yang terbaca itu saja. هذا خطير. إذا كان بعض الناس يتمسكون بالمنطوق هذا خطير يا أخي. لماذا؟ بعدين nanti dia akan يضرب ويلتم آباءه وأمهاته. dia pukul maknya, dia tempeleng bapaknya. لما سئل لماذا تضربه، لماذا تضرب أباك، لماذا تضرب أمك؟ لأن الله يقول فلا تقل لهما أف. لأن المقروء والمنصوص والمنطق فلا تقل لهما أف. أما الضرب ما في مشكلة، ليس فيه إشكال. انظروا، هناك النص، هناك مفهوم النص. ada yang disebut dengan نص tapi ada yang disebut dengan مفهوم النص. ada yang disebut dengan teks tapi ada cara memahami teks. antaziruka alfasana, akan ku nanti. tapi abang di Darul Habib belajarnya masih 10 tahun. antaziruka alfasana. ada mantuk yang terucap di mulut 1000 tahun. lakin hadza kadzib. la yumkin alf sana. umru ummati baina 60 wa 70. alf sana hadza bid'ah. ini yang disebut ada yang musamma bi manhaj mafhumin nas. bagaimana cara memahami nas. fala taqul lahumu uf. jangan katakan uf. ah. hadza musamma fi usulil fiqh qiyas aulawi. aula aulawi qiyas aulawi. kalau mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi meletakkannya di panti jompo. qiyas aulawi hadza laisa maktuban, hadza laisa mansusan, hadza laisa maqru'an wa innama mafhuman minan nusus. man awwalu man allafa fi hadza al-imamul jalil Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Da'a tilmidahu Rabi'. Ta'al ya Rabi'. Faja'a Rabi' fakataba uktub risalah. Faja'a Rabi' akhadha al-qalam wa akhadha al-waraqah 300 waraqah. Datang Imam Rabi' al-Muradi, dia ambil kertas, dia ambil kalam, dia tulis risalah, uktub risalah. Coba kau tuliskan suratku hai Rabi', ditulis 300 halaman. Biduni Google. Inilah kitab yang paling tua untuk memahami nas yang disebut dengan kitab Ar-Risalah. Wa umru hadzal kitab 1300 sana. Umur kitab ini 1300 tahun. Indama ta'allamtu fi Malaysia, ketika saya belajar di Malaysia, hunaka qarar li kulli talib yajib an yata'allam al-lughah al-malawiyah. Semua mahasiswa wajib belajar bahasa Melayu. Ana Melayu. Lakinnahum la ya'tarifu nabi. Saya Melayu, tapi mereka tidak mengakui saya Melayu. Maka kami mesti belajar bahasa Melayu. Lalu kemudian dibawalah wahid syaikhuna, ustazuna fil lughah al-malawiyah, ismuhu Encik Rusli. Encik Rusli yahmil makhtut. Makhtut manuskrip. Encik Rusli, dia membawa satu kitab manuskrip. Wa umruhu mi'ah sana. Hal antum malawiyun? Apakah kalian orang Melayu? Ya Encik. Cuba kalian baca, boleh faham tak? Kami baca, naqra maktud, ma fahimna. Al-hikayah an hang tua, hang lekir, hang jebat, hang kesturi. Ma fahimna. Orang Melayu tak faham kisah tentang orang Melayu, hang tua, hang jebat, hang lekir, hang kesturi. Umur kitab Melayu 100 tahun. Lakinna talib fi daril habib, yafham muwatta' malik. Wa umruhu 1300 sana. Lau asyad Nabi SAW, andai hidup Nabi sekarang, atau iltaqayna fil manam, yumkin talib an yatakallam. Seandainya Nabi berjumpa dalam tidur kita, kita bisa berbicara dengan Nabi, kita bisa faham. Andai ada orang Islam, tidak pandai bahasa Arab, paham-paham sikit Al-Quran, paham-paham sikit hadis, bisa dia berbicara dengan orang Arab sekalipun waktu sedang haji di Makkah. Ihdinas sirata ilal funduk. Faja'a asy-syurta, faja'a al-polis yas'al, daur kam 3 rakaat. Madza turidu? Hadza su'al kathir. Limadha talabta minni kadha? Lama yafham yaqul alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra. Yafham, mujarrad an yafham. Hadza al-Qur'an. Ba'dhum la yafhamuna an-nas, thumma yuftuna bi fahmihi. Li'ajli dhalik, qala ba'duhum anna surah haram. Hadha surah haram. Limadha? Mawjud fil hadis. Innal malaikata la tadukhulul buyut fihi tasawir. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di situ ada tasawir. Hadha taswir. La'anallahul musawwirin. Musawwir hadha. Musawwir. Karena dia yafham makna surah wa surah hadha. Dia pahami bahwa makna surah itu adalah gambar. Padahal idza qara'a wa ta'ammaqa wa tabahhara fi hadhihi, karena al-lughah al-arabiyyah 'amiqah. Ra'aita al-qamus lughah Indonesia kamilah, kamus Indonesia bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta. Hakadha shibran. Lakin qamus al-lughah al-arabiyyah تاج العروس المحيط القاموس المنجد في اللغة والأعلام. لما كنا في المعهد نشعر بأن هذا المنجد كبير جدا، لكن لما وصلنا مصر رأينا متر واحد. هذا لسان العرب لابن منظور. بعضنا لما كان في المعهد يحمل هذا القاموس المنجد في اللغة والأعلام للمسيحي في لبنان، يحمل هذا إلى المسجد، ظننا أنه سيقرأ هذا، وتبين لنا أنا للوسادة للنوم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصور، صور يصور. ما معنى هذا يصور؟ من بنت. هذا الذي يضاهي فعل الله، inilah perbuatan yang menyerupai, mengimbangi perbuatan Allah. Allah tidak suka ditandingi perbuatannya. Yudahi fi'ilallah. Yusawwir wajahahu wa syafataihi. Amma hadha la. La ahad yusawwir hadha. Wa innama hadha ma yusamma bi habbasuzzil. Menahan cahaya. Hadha ma yusamma taswir hadha ma yusamma bi habbasuzzil. Menahan cahaya. Hunaka alatun, ada satu alat. Alat ini bisa menahan cahaya. Wa kana fil madhi hadhil alat kabira jiddan. Di zaman dulu 100 tahun yang lalu alat ini besar sekali. Cahaya itu ditahan. Kalau mau mengambil foto ada apinya di samping. Puff. Lakin hadhil alah al'an saghir. Hadha huwa habbasuzzil, menahan cahaya. Cahaya pada jam 9.15 tahan. Tertahan cahaya. Inilah cahaya yang tertahan itu. Ana la usawwir. Saya tidak ada membentuk. Li ajzalik mufti Misr yufti bi kitab wahid li hadha litashir. Mukhit al-Bakh, Mukhit al-Muti'i alladhi yashrah kitab al-Imam madhhab al-Imam Asy-Syafi'i Muti Bakhit al-Muti'i يواصل شرح المجموع شرح مهذب مجموع شرح مهذب لم يصل إليه الإمام النووي ثم واصله بقي المطيع يتكلم عن حل حكم التصوير tentang bolehnya hukum menggambar tak sama antara gambar dengan patung. هذا لابد أن العلماء الذين يعيشون في هذا العصر yang hidup pada zaman sekarang dia mesti menjelaskan. Laula dzalik, kalau tidak demikian, nahnu nakhaf hunaka at-tanazu' wal ikhtilaf, akan terjadi konflik di tengah masyarakat. Hadzal mawdu' masyaallah jamil jiddan wa Abdul Samad la yastati an yashrah akthar min hadza li'anna al khizanah intahat. Abdul Samad tak bisa menjelaskan lebih dari ini karena bahan-bahan sudah habis. Saya mulai tadi dari jam 8 kurang sekarang jam 9.21. Hadhihi bimasabatil muqaddimah. Yang saya sampaikan ini sekedar muqaddimah tentang mafhumul ikhtilaf wa tarikhuhu wa tatawwuruhu ila asrinal hadir. Iktafaitu bihadzal qadar, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke raisul jalasah wa ufawwidul amr, saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. A'tadhir ala kulli taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di talab wahid, minta sama antum cerita sedikit 5 menit paling enggak, masa antum belajar, gimana antum namanya masa antum waktu menuntut ilmu supaya tasjid li tulab gelil insyaallah. Fil bidayah kana baiti mutawassit. Rumah saya berada di tengah. Jihatil yasar SD. Di sebelah kiri ada SD. Wal yamin nusammihi sekolah Arab. Di kampung kami nyebutnya sekolah Arab. Wal an madrasah ibtidaiyah. Jadi saya memang dari dulu dihadapkan pada ikhtilaf. Bainal SD wal sekolah Arab. Wa ummi malat ila SD. Ibu saya lebih condong membawa saya ke SD. Wa ana uridu an altahik. Saya mau sekolah. Nangis terus mau sekolah, dibawa ke SD. Wasalna ila baiti raisatul madrasah. Sampai di rumah kepala sekolah, amaratni an umsik udhuni al-yusra biyadil yumna. Dia suruh pegang telinga kiri pakai tangan kanan. Falam tasil, tak sampai. Wa kuntu matrudan, tak diterima, ditolak. Thumma hamilatni ummi ilal sekolah Arab. Kemudian setelah itu saya pun dibawa ke sekolah Arab. Al-muskilah fi sekolah Arab ada la tudrasu fihi al-maddah ghairil arabiyah. Tidak dipelajari huruf Latin. Yang ditulis adalah huruf Melayu. Sana ula, sana thania, sana thalisa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ana naik kelas terus sampai kelas 3 enggak bisa nulis Latin Abdul Somad pakai huruf Latin. Qala ammi hadha muskilah hadha. Ba'dan kaifa yashtaghil? muskilat abaana wa ummahatina huwa bagaimana kerja, kaifa yashtaghil wa kaifa ya'kul. Ka'anna al-hayah lil-akl. Jadi orang tua kita selalu berpikir, ini anak kalau cuma nulis Arab, enggak bisa tulis Latin, gimana mau kerja, gimana mau makan. Nanti kemudian akhirnya pindah saya ke SD. Kelas 4 SD lah saya baru bisa menulis Abdul Somad pakai huruf alif A, B, D, U, L. Tapi kelas 4, kelas 5, kelas 6 tamat. Habis itu ana mau masuk ke madrasah. Masuk ke satu madrasah, di situ dipelajari Madrasah Al-Jam'iyatul Wasliyah di Medan Asimatul Muhafazah Sumatera Syamaliyah, Sumatera Utara. Di sana dipelajari buku-bukunya Arab, nahunya Al-Ajurrumiyah, setelah itu kemudian Al-Kawakib Ad-Durriyah, setelah itu baru Syarah Ibnu Aqil, lalu kemudian tauhidnya Al-Husunul Hamidiyah, setelah itu baru pindah ke Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, lalu kemudian hadisnya Bulughul Maram, setelah itu baru Jawahirul Bukhari, lalu kemudian tafsirnya Tafsir Jalalain, lalu kemudian ke As-Sawi. Tapi kemudian waktu ana mau daftar, lama uridu an usajil al-tahiq, saya mau daftar, talaba minni, mereka minta saya mana ijazah ibtidaiyah. Inilah akibat tidak istiqomah di ibtidaiyah. Padahal dulu kalau istiqomah ibtidaiyah kan bisa lanjut sini. Dia tidak terima karena tidak punya ijazah ibtidaiyah. Ijazah SD tidak laku sini. Akhirnya pindah ke satu madrasah yang masih sama-sama Al-Jam'iyatul Wasliyah, cuman bedanya grade-nya agak di bawah sedikit. Di waktu daftar di situ, pernah sekolah Arab, pernah 3 tahun, ada terima. Tapi muqarrarnya sama, kitab-kitabnya sama. Sama-sama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Namanya Madrasah Al-Mu'allimin Al-Jam'iyah Al-Wasliyah. Al-Jam'iyah Al-Wasliyah as-sasaha, kenapa muqarrarnya sama seperti di pondok-pondok? Karena memang kiblatnya sama-sama ke Makkah. Karena di antara muassisnya adalah Syekh Hasan Ma'sum. Wa Syekh Hasan Ma'sum khirij Al-Masjidil Haram. Raja'a ila Sumatera, dia pulang ke Sumatera, summa diangkat oleh Sultan Delhi menjadi imam di Masjid Raya. Syekh Hasan Ma'sum di Sumatera Utara, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli di Sumatera Barat, Syekh Hasim As'ari di Jawa Timur. Tiga-tiganya nafsut tawakoh, sama-sama masa belajar di Makal Mukarramah. Itu maka mukarrarnya itu kalau kita lihat sama. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Tapi kemudian setelah 3 tahun ana merasa bacanya bisa, cuma ingin ngomong bahasa Arab. Karena ketika kadang dengan orang-orang di pesantren modern, enak betul dia ngomong. Yang belakangan baru tahu rupanya ngomongnya itu pun campur-campur pakai bahasanya. Kaifa haluk? Khair alhamdulillah. Azalah jid-jidan aja. Ana astahi ana kalau pas marah abukalah. Tapi ana suka gitu. Karena selama di yang sekolah ini tadi cuman sekedar bahasa baca Arab, tapi tidak dilatih untuk ngomong Arab. Nah, jadi ana, jadi maka bercampur, mengkombinasikan antara itu. Akhirnya kemudian tamat sanawiyah, ana datang ke rumah Imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib Al-Majister. Takharraja min Al-Madinah wa takharraja aidan min Libya. La a'riful Azhar wa la a'rif Maghrib. Alladhi a'rifuhu wa Makkah. Yang saya tahu cuma Makkah. Waktu itu sana kelas 3 sanawiyah. Habis salat subuh ana datang ke rumahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau apa? Saya mau ke Makkah. Lama dia ngelihat ana. Sekarang ana baru sadar. Andai ada anak kelas 3 SMP datang ke rumah ana bilang mau ke Mekah, pasti ana suruh pulang. Kelas 3 tahun 1993. Ana uridu an adhhaba ila Makkah. Kata dia irji ila bait. Mau pulang ke rumah, belajar dulu, nanti udah tamat aliyah baru datang ke sini. Nah, jadi keinginan ana untuk sekolah memang dari dulu. Yang memotivasi adalah ibu ana. Mak ana selalu ingin ana belajar agama. Laha jaddun. Ibu ana punya jad. Ibu ana punya mak, maknya punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Wa kana Syekh Abdurrahman yadrus bi Makkah al-Mukarramah. Syekh Abdurrahman lahu ibnun. ismuhu Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali khalun li ummi. Syekh Muhammad Ali paman ibu saya, kakak dari nenek saya. Syekh Muhammad Ali aidan yadrus Makkah al-Mukarramah wa kana min masyayikhi Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Syekh Muhammad Ali gurunya adalah Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Sumatera Utara, beliau menemui, menjumpai murid-murid ayahnya dulu. Di antara yang beliau jumpa adalah Syekh Muhammad Ali. Ada fotonya disimpan. Jadi ana melihat, oh Sayyid Muhammad. Kemudian ana setiap umroh ingin menyambung silaturahim kembali, itulah setiap umroh ana pergi ke Sayyid Ahmad. Jadi motivasi awal adalah ibu. Betapa pentingnya ibu memotivasi sekolah kita. Jadi kalau saya yakin anak-anak semangat terus, ibu-ibunya mesti sering memotivasi. Kau mesti sekolah. Kau mesti sekolah. Ana memang diarahkan sekolah. Lalu kemudian ketika ibu ana bercerita, lama hamilat ni, kanat maridah, dia sakit. Faja'a ila Syekh Muhammad Ali. Faqala Syekh Muhammad Ali, iqra hadhihi al-ayah. Idh qalat imra'atu Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiu alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaruka al-unsa wa inni samaituha Maryama wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitani rajim. Falaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قرأينا صباحا وقرأينا مساء قبل النوم هكذا ثم قرأت أمي هذه الآية وهي لا تفهم ما معناه بعدما درست سألتني apa arti ayat ayat apa إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة aku bernazar ya Allah anakku ini nanti kalau lahir aku ingin dia menjadi muharrara. Fatahtu ksir. Makna muharrara khalisan li khidmati baitul maqdis. Hada kabir. Ana la ma'araftu hada sa'ab hada. La yatazawwaj. Kana al-Imran lahu zawjah. Ismuha Hanna. Wa Hanna laysa laha walad. La lam takun hubla. Tak hamil. Thumma nadarat. Nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, anakku ini nanti kalau lahir, aku akan jadikan dia sebagai muharrar. Makna muharrar, khalisan li khidmati baitil maqdis. La yashtagil, la yatazawaj, wa la ya'mal la syait. Ana lama qara'tu hadha, ana lan atazawaj, kaif hadha? Alladhi al-an yutarjimuna bimakna servant of God. Menjadi pelayan Tuhan. Jadi itu sudah ditanamkan ke pikiran ana, kau nanti akan menolong agama, menjadi pelayan Tuhan kau. Jadi ana bukan orang yang belajar umum lalu kemudian menang lomba ceramah habis itu diustadkan. Enggak. Ana memang dari kecil sudah ustad. Ana dari kecil ustad. Dari kecil memang ana sudah dibentuk untuk menjadi ustaz dari dalam kandungan ibu ana. Ini perlu ana ceritakan karena banyak yang menuduh ana mendadak jadi ustaz. Hakada Syekh Habib Abu ya. Barakallah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab di mana saya akan berikan kesempatan kepada para hadirin untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Dikhususkan para asatidah diutamakan ya, untuk memberikan pertanyaan. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenalkan, nama saya Pandi Ahmad. Saya lulusan alumni sini. Ingin bertanya suatu hal tentang masalah dalam beragama, terutama masalah ibadah. Kita mengenal konsep bermadhab, yang mana madhab, mu'tamadah dan mu'tabarah itu kama alimna ada empat. Tentu adanya munculnya perbedaan madhab ini disebabkan perbedaan ikhtilaf tadi. Pertanyaannya, kefara yukum, kalau seandainya ada seorang alim, dia ditanyakan suatu perihal masalah kemudian memfatwakan di luar empat madhab ini. Apakah hal tersebut itu diperbolehkan dan apakah juga itu termasuk talfik, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Idza qala laka ahadun alaina an narji'a ila al-Qur'an wa sunnah fala narji' ila madhhab Abi Hanifah wala narji' ila madhhab Malik bin Anas wala narji' ila Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wala narji' ila Ahmad bin Hanbal tabayyana lana annahu huwa al-mu'assis madhhab al-khamis ikhrajul ummah min ittiba'il a'immah ila ittiba'ihi huwa. Hadza qala Syekh Hasan As-Saqaf Al-Urduni dari Yordan alladhi allafa kitab raddan ala al-Albani alladhi akhraja al-ummah tawdih akhta ijtihadat tanaqudat al-Albani al-wadihah. Ikhrajul ummah min ittiba'il a'immah ila ittiba'ihi huwa, mengeluarkan umat ini dari mengikut imam-imam supaya mengikut. Kalau ada orang, ada ulama-ulama yang modern dia berfatwa, yang fatwa itu tidak ada pada masa silam, tidak berarti bahwa dia membuat mazhab baru. Karena yang diambilnya dari mazhab itu adalah qawaid wa dawabit. Yang diambilnya dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah qawaidnya, bukan furu'nya, usulnya yang diambil. Maka dia tetap berijtihad. Siapa mujtahid? Siapalah yang berijtihad di zaman sekarang banyak berijtihad. Ustaz ana aqra ijtihadat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi ala manhajil Imam Abi Hanifah. Yusuf Qardawi mazhabnya Hanafi. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Al-Buti Syafi'i. Jadi tidak ada, kalaupun ada sekarang mujtahid, mungkin mujtahid mazhab. Adapun mujtahid mutlak, oh itu dari Saudi Arabia kembali kepada sunnah. Ibnu Baz mengaku dalam majmu' fatawa beliau bahwa beliau ala mazhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada kita baca ijtihad-ijtihad yang kelihatannya menurut saya, kata dia, sebenarnya itu dia ambil usul atau kaedah ijtihadnya adalah dia ambil dari kaedah imam-imam mazhab. Kalau yang ngomong itu bukan orang alim, bukan ulama, maka tidak bisa dikatakan ijtihad. Karena yang dikatakan ijtihad itu adalah orang yang cukup syurutul ijtihad. Ya ta'allam al-lughah al-arabiyah. Ponakan Imam Syafi'i ditanya, berapa lama Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 sanah fi Bani Huzail. Di Makkah itu bahasa Arabnya sudah tercampur, terkontaminasi karena banyak orang Rum, orang Romawi, orang Habasyah, Abyssinia. Bahasa di kota biasanya rusak. Bahasa yang terjamin adalah di kampung-kampung Badui. Di antara yang terjamin Banu Huzail. Di situ Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin orang sekarang mengaku Syafi'i rajul wa nahnu rijal. Syafi'i ya'kul wa ana akul, wa yashrab wa ana ashrab, wa yanam wa ana anam, wa yajtahid wa ana ajtahid. Imam Syafi'i 20 tahun hafal Al-Quran, hafiz, alim kabir. Ini belajar bahasa Arabnya 16 tatap muka, potong-potong liburan tama, potong mid-semester, dan semuanya online. Mau berijtihad. Ba'idun kullal bu'adi. Syattana baina dhalika wa dhak. Jadi Rasulullah itu maka kalau dia alim, kalau dia betul-betul mujtahid, dia tetap berpegang kepada usulu mazhabihi, tetap berpegang kepada usul mazhab, sesuai dengan mazhab. Al-awam mazhabuhu mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya mazhab siapa yang menfatwakan kepada dia. Kalau kebetul gurunya itu mazhabnya Hanafi, ya dia ikut mazhab Hanafi. Kalau kebetulan gurunya itu mazhab Hambali, ya dia mazhab Hambali. Karena orang awam tidak akan mungkin dia bisa kembali langsung. Pernah tak Ustaz ketemu dengan orang yang langsung ke Quran? Pernah. Dia bilang, kata dia, jilbab itu tidak wajib karena ini bunyi ayatnya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istrimu, kepada anakmu, kepada perempuan beriman, hendaklah mereka memanjangkan kudung mereka. Di garis bawahinya makna hendaklah. Hendaklah itu artinya Pak Ustadz, kalau hendak pakai, kalau enggak hendak enggak apa-apa. Ini namanya mazhab Al-Ngawuriyah. Hendaklah. Satu lagi di masjid ketemu, dia pakai cincin emas, dia bawa ke masjid. Tad, pakai cincin emas ini boleh, kata dia. Dalilnya mana, saya bilang. Dia tunjukkan ayat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu jika kamu mau masuk masjid. Ini kan perhiasan, Pak Ustaz. Ini namanya mazhab ajhalul juhala. Akibat langsung membaca tanpa, padahal itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ketika itu orang kafir musyrik jahiliyah, maaf, tawaf di samping Ka'bah uryanun talik. Ma'indahu libas, ma'afi libas, uryan. Cuma turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Zinahuna libas. Irja'ul ummah ilal ulama. Jadi tugas kita adalah mengembalikan umat ini kepada ulama. Karena umat ini sudah terlalu jauh, terlepas. Kalau mau mengacaukan umat ini, lepaskan dia dari ulamanya. Bagaimana cara melepaskan ulamanya? Busukkan ulamanya. Fitnah ulamanya. Imam Syafi'i dipakai kerangkeng besi berjalan dari Yaman ke Baghdad. Melekat darah leher Imam Syafi'i ke kerangkeng besi. Sampai di Baghdad bertemu dengan Khalifah Harun al-Rashid. Assalamualaikum. Waqala Harun, limadha la tuasil ila warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa salamnya cuma assalamualaikum? Lianna rahmatallah la taliqu biha, la taliqu bika ya amiral mu'minin. Karena rahmat Allah tidak layak untukmu karena kau percaya kepada fitnah. Imam Syafi'i nah syiah. Lau kana hubbu Ali wa Ali baitihi rafidi, fa'ana rafidi. Kalau cinta kepada Ali dan keluarganya itu dianggap sebagai rafidah, maka akulah rafidah, kata. Jadi korban fitnah. Yang disebut sekarang sebagai labeling, dilabel. Orang itu kalau mau dijauhkan dari umat, dilabel dia. Ada yang dilabel dirusak karena poligami, ada yang dilabel karena dianggap sebagai khawarij, ada yang melawan negara, ada yang dilabel sebagai HTI, ada yang dilabel korban labeling. Saya termasuk korban labeling. Tapi orang-orang yang hatinya bersih memandang dengan cahaya Allah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Insyaallah di zaman kuatnya sekarang gonjang-ganjing kacau, sampai orang tidak bisa membedakan yang mana Al-Masih Ibnu Maryam, yang mana Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah maka kita disuruh selalu membaca aurat, azkar, mendekat dengan ulama, supaya kita bisa membedakan. Jangankan Al-Masih Ad-Dajjal yang datang, membedakan buzzer aja enggak bisa. Apalagi Al-Masih Ad-Dajjal. Buzzer itu kan Ad-Dajjal juga, cuman level yang Allahu a'lam. Ana al-an la ashur bi anni al-ustaz yuhadir. Saya sekarang tidak merasa ustaz sedang memberi ceramah. Wa innamal an ashur ka anni ta'ilib yunaqash alayh. Saya sekarang sedang merasa mahasiswa yang sedang skripsi. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Salahuddin, min ahad al-mudarrisin fi hadha al-ma'had. Nas'alu أسألكم في مسألة اختلاف الفقهاء تاريخيا. كما هو معلوم أن المذاهب أربعة، فلا شك أن كل صاحب المذهب متفنن متبحر في كل الفنون لا سيما في فن الفقه، لكن وجدنا هناك من ألف الكتاب المسمى باختلاف الفقهاء للطبري الشافعي واختلاف العلماء للطحاوي الحنفي، وكلاهما يذكر وذكر في كتابهما أقوال الفقهاء، كبير الفقهاء مثل الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزعي والليثي والزفار وابو يوسف، لكن لم يذكر قولا واحدا لقول الامام احمد بن حنبل، فكأنهما لم يعد الامام احمد بن حنبل من اهل الفقه، لم يعد فقيها، مع اننا نعرف انه صاحب المذهب ولا شك على فقهيته. فسؤالنا يا استاذ، فما سبب هذا العمل الذي كان للطبري وللطحاوي، فهل كان لهما حد او ضابط لان يعترف في كون شخص فقيها؟ هذا سؤالنا يا استاذ. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الامام الشيخ محمد الغزالي يكتب كتاب السنه بين اهل الحديث واهل الفقه. اذا قرانا جيدا فتبين لنا ان المدرسه بهو اليران ثلاثه، اهل الحديث واهل الراي، والذي يعمل اندماج بينهما. Pertama adalah aliran ahli hadis madaniyun hijaz. Athani ahlur ra'i. Yang kedua adalah kalangan ahlur ra'i. Inilah dia kelompok Abu Hanifah wa ashabuhu ahlul kufah. Jadi waktu itu cuma ada dua kelompok, hijaz ahli hadis Imam Malik bin Anas, kemudian kufah itu Imam Abu Hanifah. Faja'a Syafi'i rahimahullah thumma ja'a bimanhaj jadid. Datanglah Imam Syafi'i dengan manhajnya yang baru. Li'annahu tadarrasa 'alal hatainil madrasataini. Karena Imam Syafi'i dua-dua itu diambil. Talamma dha'ala yadi Sufyan ibn Uyainah bi Makkah. Thumma di Makkah dia belajar kepada Sufyan ibn Uyainah, madrasah ahli Hijaz. Thumma wasala dirasatahu ila Malik bin Anas. Masih satu madrasah. Lakin ba'da dhalik safara ila Kufah wa talammadha ala talamiz ashabi Abi Hanifah. Setelah itu beliau berada di Kufah dan dia mengambil fikihnya Abi Hanifah. Summa taqala ila Misra fa ansha'a madhhaban jadidan. Di Mesir barulah dia kemudian mengambil pendapat, membuat satu mazhab yang baru, kombinasi antara ahli hadis dan ahli ra'i. Dia tidak bisa dikatakan ahli ra'i. Limadha? Li'annahu mulaqab binasiris sunnah. Karena dia dikenal dengan penolongnya sunnah ini adalah Imam Syafi'i. Jadi dari sini dapat kita pahami kenapa At-Tahawi, kenapa Tabari As-Syafi'i tidak mengambil qallama, bahkan la yakadu yubin, tak mengatakan sekali bahwa Ahmad bin Hanbal fuqaha. Karena dia lebih cenderung kepada madrasah ahli hadis nasiyun, mengambil secara teks, kurang berijtihad mengistimbat daripada hadis. Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud kataba kitaban fi safarihi du'ya. Syekh Muhammad Abdul Halim Mahmud diundang dari Kairo ke New Delhi. Selama di pesawat dia tulis kitabnya, jadilah satu kitab judulnya Alhamdulillah Hadhihi Hayati. Hayati huna hayati, yakni hayatuhu, laisa hayati ma'a Zainuddin fi tenggelamnya kapal Panderwi. Alhamdulillah hazihi hayati. Kemudian di situ Imam Syekh Abdul Halim Mahmud bercerita bahwa ada tiga madrasah di dalam Islam ini yang tidak pernah bersatu. Yang pertama Nasiyun, yang kedua Aqliyun, yang ketiga Irfaniyun. Nasiyun, kata beliau, kelompok tekstualis pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu di bawahnya diteruskanlah sampai ke generasi berikutnya. Yang kedua adalah Aqliyun. Aqliyun, kata beliau, tokoh pertamanya adalah Wasil bin Atha. Diteruskanlah sampai hari ini, maka ada istilah Neo Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, kalau yang ini bertopang kepada nas, yang ini bertumpu kepada akal, logika, rasionalis, yang ketiga nas dia pakai tapi tidak terlalu, akal dia kesampingkan, dia tutup akal, dia pejamkan mata, banyak riyadhah irfaniyun. Inilah sufiyun. Yang pertama yaitu Al-Haris Al-Muhasibi, golongan pertengahan, itulah Abu Hamid Al-Ghazali. Dan yang ketiga, beliau memasukkan Abdul Ahad. Ada seorang orientalis masuk Islam, namanya tulisannya Rene Juineon, bacanya Rene Jino. Kalau berdasarkan dua ini, Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Syekh Abdul Halim Mahmud menempatkan Imam Ahmad bin Hanbal pada Nassiyun. Terikatnya pada Nas itu kuat sehingga tidak terlalu banyak berijtihad terhadap Nas. Itulah mengapa dua kitab yang Ustaz sebutkan tadi lebih banyak menyebutkan fatwa ijtihad Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahli Hadis, Ahli Ra'i, kombinasi Ahli Hadis, Ahli Ra'i. Suatu ketika berkumpullah sekelompok Ahli Hadis. Ahli Hadis kelompok. Datang seorang perempuan bertanya, apa hukumnya perempuan, maaf, yang sedang haid memandikan jenazah? Ditanya kepada ahli hadis dalam halaqah, ahli hadis, apa pendapat kalian tentang perempuan ahli yang sedang haid memandikan jenazah? Ahli hadis saling pandang memandang, kata mereka, tak ada hadisnya. Ada hadisnya? Enggak ada. Ada, enggak ada. Habis itu mereka pun pergi menjumpai murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah baik, murid Imam Syafi'i. Kata murid Imam Syafi'i, boleh. Ada hadisnya? Ada, katanya. Loh, mana hadisnya? Waktu Nabi sedang i'tikaf, kata Nabi, nawilinil khumrah. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, di seberah adalah khamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Nabi, Nabi tidak mau keluar karena dia tidak mau batal i'tikafnya. Tapi Aisyah juga tidak masuk ke dalam masjid karena sedang haid. Maka solusinya kata Nabi, nawilinil khumrah. Tolonglah ulurkan kain itu Aisyah. Kata Aisyah, aku tidak mau, aku sedang haid. Inna haidataki laisa fi yadik. Sesungguhnya haidmu tidak di tanganmu. Maka tangan Aisyah masuk ke dalam mengulurkan kain. Kata murid Imam Syafi'i yang menjelaskan ke perempuan tadi, inilah hadis menunjukkan perempuan sedang haid boleh memandikan jenazah. Lihat bagaimana ketatnya ahli hadis, takut berijtihad. Nassiyun. Dia tengok tidak ada. Kalau ini, dia pakai kombinasi akal. Tapi akal ini kalau dilepaskan dia liar. Maka diikatlah akal ini dengan wahyu, pengikatnya itu, itulah dia usul fikih yang sudah diketat oleh. Maka ketika ada pertanyaan kepada Mustafa Al-Adawi, Salafi Misri, su'ila, ma hukmu ta'allum usul fikih ya Syekh? Tabzir. Padahal buah halal, haram, makruh, sunat, sunat mu'akad itu adalah dari usul fiqh. Kalau berat kita baca kitab usul fiqh, alhamdulillah Sayyid Muhammad sudah mempermudah dengan mu'allafat beliau dalam ulumul hadis. Susah membaca Tadribur Rawi, syarah Taqrib Nawawi, disyarahkan beliau. Beliau salah satu, sekarang ini ada istilah tabsid, penyederhanaan ilmu, karena sulit berinteraksi dengan turas. Jadi sebelum melangkah ke turas, kita baca kitab Sayyid, itu memudahkan kita. Salah satunya adalah dengan usul fiqh. Usul fiqh beliau, mungkin dia menulisnya itu tidak hanya dengan nafsi, tidak hanya dengan akli, tapi ada unsur ketiga, irfani. Ada karomah, ada kemudahan. Mungkin beliau menulisnya dengan bimbingan keilmuan dan mauhibah yang diberikan Allah, terbuka pintu hati kita, ditambah lagi sanad yang bersambung, maka insya Allah memudahkan kita. Tapi secara umum, kenapa tadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak dimasukkan? Karena ketatnya berpegang kepada nas sampai ada kekhawatiran, ketakutan, ijtihad. Tidak sama seperti Imam Al-Auza'i dan yang lain-lain. Sebetulnya Imam Lais bin Sa'ad, kana Laisu ibnu Sa'ad afqah min Malik. Imam Lais bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa tidak terkenal Imam Lais bin Sa'ad? Kenapa hilang dari peredaran? Karena murid-muridnya tidak menulis. Dan dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i datang Rabi Al-Muradi, ditulis usul fiqihnya. Datang Imam Al-Buwaiti, datang murid-muridnya. Maka ada kitab Al-Um. Dilanjutkan lagi, Imam Mazhab Syafi'i diuntungkan dengan kehebatan murid-murid. Lalu kemudian datang Ramli, datang An-Nawawi, datang As-Suyuti, datang Ibnu Hajar Al-Asqalani, datang As-Sakhawi. Hampir mayoritas ulama besar itu Syafi'i. Unik dan anehnya, kitab-kitab Malik disyarah oleh Imam Mazhab Syafi'i. Kitab Muwatta Malik disyarah oleh Al-Imam As-Suyuti, Is'aful Mubatta Birijalil Muwatta, rawi-rawinya sampai. Nah, jadi di antara kelebihan ulama adalah punya murid-murid yang luar biasa. Nah, jadi salah satu kehebatan Sayyid Muhammad, muridnya tersebar ke seluruh dunia, maka bangkit pun banyak ulama hilang, muridnya tak ada. Abdul Somad banyak follower sama subscriber, diuntungkan, di share-share mereka. Jadi sebab itu maka beruntung anak-anak sekalian, maka sebarkan ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat seperti para ulama dulu. Wallahu a'lam, Syekh. Barakallahu fiik. Karena keterbatasan waktu, maka saya berikan satu kesempatan lagi untuk satu penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arifu nafsi, ana Hasan bin Muhammad Ba'bud. Soali mungkin anifan antum dzakartum katsiran min a'lam bi syariah, ya. Asma ulama yani fi kulil funun, fi hadith, fi tafsir, fi kulil fan yani. Naam. Lakin lam nasma' ahadan fil bait alladhi dhakartu hadha. Aina hum yani, aina mawqifuhum syari'ah? Wa aina mawqifuhum? Sami'na yani anna al bait mungkin yani mashghulin, wa annahum mashghulun siyasa fi zaman al awal fi salaf yani. Lakin nahnu umirna bittiba'ihim fi hadith yani ruya annahu ruya an nabiy sallallahu alaihi wa sallam inni taraktu fikum ath-thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullah wa itrati ahli baiti wa in kana fi riwayah kitabullah wa sunnati. Mungkin hadha as-su'al wa narju minkum al-jawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati ala hasabi riwayat Malik fi Muwatta wa ala hasabi riwayat al Mustadrak al Hakim walakin fi sahih Muslim kitab Allah wa itrata ahli baiti hal hadhanil hadithani muta'aridani la ta'aruda bainakuma. Apakah hadis yang mengatakan Quran dan sunnah dengan hadis dan sunnah Quran dan ahli bait itu kontradiktif? Tidak. Kenapa? Karena Quran dan sunnah, sunnah birriwayah. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Ustaz Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Quran wa ahli bait, madza qala al-Imam An-Nawawi fil Minhaj syarah sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, hadha al-hadis fi sahih Muslim wa syarahahu An-Nawawi fi al-Minhaj syarah sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kenapa Nabi menyebutkan Quran dan ahli bait? Litamassukihim bis sunnah. Kenapa disuruh berpegang kepada ahli bait? Karena ahli bait berpegang dengan sunnah. Nakama dzakartal ulama min ahli bait. Syekh Dr. Ustaz Dr. Faruk Hamadah. Di antara guru besar di Darul Hadis Maroko ada namanya Syekh Faruk Hamadah. Syekh Faruk Hamadah menulis satu kitab Riwayat Ahlil Bait fi kutubis sunnah. Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Sadiq, Sayyidina Musa Al-Kazim, riwayat Ahlil Bait fi kutubis sunnah. Idzan al-ulama alladzi dzakartuhum, ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu adalah cabang-cabangnya. Sedangkan batang pokok kayunya itu adalah ahli bait. Siapalah ulama imam mazhab yang paling tua? Abu Hanifah. Dari mana Imam Abu Hanifah mengambil fikih? Di antara fikih yang dia ambil adalah dari Imam Ja'far Shadiq. Habib Ali Al-Jifri ditanya, kalau memang kalian ahli bait, kenapa kalian tidak mengambil fikih Ja'far Shadiq? Kenapa kalian ambil fikih Syafi'i? Apa jawab Syekh Imam Habib Ali Al-Jifri? Bukan masalahnya pada Sayyidina Ja'far Shadiq. Yang jadi masalah adalah periwayat-periwayat dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq sampai ke mereka sedang mau menembak. Kenapa tidak ambil dari Al-Kulaini dalam Al-Kafi? Kenapa tidak ambil dari usulul kafi, kenapa tidak ambil dari furu' al-kafi. Yang jadi masalah bukan pada Musa al-Kazimnya, bukan masalah pada Ja'far Shadiqnya, tapi masalahnya adalah ruwat, perawi-perawi, sedangkan dalam syarat perawi adalah al-adalah wabab. Di situ letak masalahnya. Maka kita mengambil riwayat yang diriwayatkan oleh ulama ahlus sunnah dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Ibni Majah. Maka di sana ada riwayat-riwayat para ulama ahli bait. Tapi pada masa itu menulis riwayat ulama ahli bait tidak seperti masa sekarang. Saya kebetulan menulis tesis tentang Rijalul Muwatta was-Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi Kitabid Du'afa wal Matrukin jam'an wa dirasatan. Periwayat-periwayat dalam Muwatta, periwayat-periwayat dalam Sahih Bukhari, periwayat-periwayat dalam Sahih Muslim yang didhaifkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab. Imam Nasa'i punya kitab namanya Ad-Du'afa wal Matrukin. Dalam biografi Imam Nasa'i, Tufiyan Nasa'i li'annahu allafa kitaban wa maudu'ul kitab Fadha'il Ali duriba wa ramauhu bil ni'al jamatil Nasa'i li'annahum asarruhu ala an yaktubu aydan Fadha'il Muawiyah wa lam yujib. Di nama para ulama itu ada. Dan ulama-ulama yang ana sebutkan tadi mengembangkan riwayat-riwayat daripada ahli bait. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Setelah zaman aman, tenang, sekarang di mana-mana kita berada, riwayat yang kita dengar adalah riwayat ahli bait. Syatiri, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Al-Jifri, Al-Sayyidi Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Wa ana fil doktorah S3 saya tulis Sheikh Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah fi Indonesia. Menulis biografi ini masyaihuhu, syuyuh-syuyuhnya ana bagi dua, syuyuh yang dari ahli bait dan syuyuh yang bukan ahli bait. Ana bagi dua, ana utamakan di atas ahli bait, baru yang di bawah yang bukan ahli bait. Sekarang alhamdulillah musnidud dunia, ahli sanad dunia, ahli bait. Siapa dia? Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Mari. Khatimatul Hufaz. Pada zaman modern ini, penutup para hafiz, yang hafiz alim mutqin, hafal rawi, Ahmad bin Siddiq Al-Mari. Abang kandung dari Abdullah bin Siddiq Al-Mari. Abdullah bin Siddiq Al-Mari punya abang, Ahmad bin Siddiq Al-Mari punya adik, Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Sadah Al-Ghumariin min sulalati Ahlil Bait dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain. Jadi zaman-zaman sulit ini sudah berpindah, dan zaman sekarang masya Allah, tabarakallah. Dan Ahli Bait tidak hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umara. Kemarin ana baru dari ana kalau keliling melihat, ana usulkan ke yang punya kesempatan waktu, tuliskan ahlul bait yang ulama sekaligus umara. Di antaranya kalau di Kalimantan, Habib Abdurrahman Kesultanan Barat Pontianak Gadriyah, Habib Abdurrahman Al-Gadri, Habib sekaligus Sultan. Di Sumatera, di Riau, Habib sekaligus Sultan, Habib Utsman bin Syihab. Kemudian Habib Utsman Syahabuddin menikah dengan anak Sultan Kerajaan Siak, lalu anak cucunya Sultan terakhir Sultan Syarif Qasim. Itu juga yang terjadi pada Brunei Darussalam. Habib menikah dengan anak Sultan, lalu kemudian anak cucunya menjadi zu'ama. Itu juga yang terjadi di Yordania. Yordania Syarif Hussein, terjadi pergolakan di Saudi Arabia, terjadi revolusi, terusir dari Makkah karena Amir Nejat datang, King Abdul Aziz, mereka mengasingkan diri, maka muncullah Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, yang dikenal dengan Yordania. Maroko, di tiang masjid Hasan II itu dituliskan, tiang utama, inilah masjid yang didirikan oleh Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I, sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibnu Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada satu dakwah yang sekarang tersendat. Habib-habib itu dulu, zaman dulu, dua dia lakukan. Pertama, mengembangkan taklim, yang kedua menikah dengan anak sultan-sultan sehingga kesultanan itu menjadi Islam. Nah, ini yang nomor dua ini mesti diulang sekali lagi. Wasilah dakwah. Kenapa? Karena kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Mudah berdakwah itu kalau dari atas. Kalau ada anak bupati, anak gubernur, anak anggota dewan, itu harus disyarifahkan. Supaya apa? Supaya mudah ini wasilah dakwah. Jadi kalau ditulis itu oleh sarjana-sarjana kita, bagaimana metode dakwah mereka dulu, ada yang sekedar-sekedar menjadi mufti. Saya ke Pulau Penyengat, Kerajaan Melayu Riau, di situ ada pulau, ada masjid yang dibuat dari putih telur ayam. Semennya itu saking kayanya diaduk dengan putih telur ayam. Kuningnya buat puding. Itu ada makam, di samping makam sultan, di samping makam Habib As-Saqaf. Jadi ada mereka hanya sampai pada level mufti. Kemudian ada yang di atas itu adalah membenarkan sabda Nabi SAW, al-a'immah min Quraisy. A'immah min Quraisy, kata Nabi. Dan itu terbukti dalam sejarah Nusantara. Jadi adik-adik yang kuliah di fakultas sejarah mesti menulis para habaib yang menjadi habib juga sebagai sultan di Nusantara. Mengokohkan. Kalau tidak nanti umat ini akan terlupakan dari sejarahnya, maka yang muncul adalah orang-orang sekuler, liberal, komunis, ateis, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Semoga kita bisa istifadah dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Somad. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di sini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Cara demi acara telah kita lalui bersama, dan sampailah di acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Buya Muhammad Al-Bakir Al-Kaf. Namun sebelumnya, saya atas nama Rois Subarnamej memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kesalahan ataupun kekeliruan. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Abuya Muhammad Al-Bakir Al-Kaf, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Imam Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali hadrihi wa miqdaril azim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بيت تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم إنا نستودعك ما قرأ ما سمعناه فارزقنا الهداية إليه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبيه وسلم الحمد لله رب العالمين مهن معاف. Diminta kesediaannya untuk Ustaz Abdul Somad untuk berfoto bersama dan juga para santri. Jadi untuk sesi pertama kita tutup sama asatidah dulu. Kepada segenap asatidah dimohon untuk maju ke depan.